Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا بارك الله فيكم تقدم عند أخينا يوسف عز الدين Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Mahmud qala haddatsana Mahmud bin Ishaq an Amr bin Shu'aib an nabihi an jaddihi. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham man lam ya'rif haqq. Laisa minna Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Mahmud qala haddatsana Mahmud bin Ishaq Muhammad bin Ishaq qala haddatsana Yazid bin Harun Akhbarana Al-Walid bin Jumail bin Jamil An Al-Qasim bin Abdul Rahman an Abi Umamah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa yajilla kabirana falaysa minna. Selanjutnya itu yang di samping Abdul Aziz. Siapa itu namanya? Rois, ya. Rois. Dari mana Rois? Lampung. Lampungnya mana? Hah? Tulang Bawang. Kenal sama Abdul loh? Kenal Mas di sini. Hah? Pas di sini. Pas di sini kenal ya. Salam nanti buat dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdah qala hadatsana Muhammad bin Ishaq qala hadatsana Amr bin Shu'aib an nabihi an jadihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam ya'rif haqa kabirina wa yarham shaghirana. Ahsan tabarakallah. Selanjutnya Rian Medan Takadam. Baik, tafadhalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah taala hadatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Muhammad bin Ishaq An Muhammad bin Ishaq An Muhammad bin Ishaq An Amr bin Ishaq An Nabi An Jaddi Qala Rasulullah Sallam Laisa minna Man lam ya'rif haqqa kabirina Wa yarham saghirana. Ahsanta barakallahu fikum. Indal baqin Falyaqra'u. man lam ya'rif man lam yarham saghirana wa ya'rif wa yujilla kabirana fa laysa minna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ijlalil kabir, bab memuliakan orang yang lebih tua. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Bishr ibn Muhammad, waqad taqaddam, iya, saduqun. Qala akhbarana Abdullah ay ibn al-Mubarak, thiqatun. Qala akhbarana Aufun, Auf ibnu Abi Jamilah, Auf ibnu Abi Jamilah Al-A'rabi Al-Abdi Al-Basri. Auf ibnu Abi Jamilah Al-A'rabi Al-Abdi Al-Basri, thiqatun rumiya bil qadar wa bit tasyayyu'. Tayyib, dia rawi yang thiqah, namun barakallahu fikum, dia dicurigai memiliki pemahaman qadariyah dan ada pemahaman syiah padanya. Barakallahu fikum. An Ziyad ibni Mikhraq, dari Ziyad bin Mikhraq al-Muzani maulahum. Ziyad ibnu Mikhraq Al-Muzani maulahum Abul Harith Al-Basri. Thiqatun. Baik. Qala Qala Abu Kinanah, Abu Kinanah Al-Qurashi, tayyib, majhulun. Dia rawi yang majhul. Anil Ash'ari, dari Al-Ash'ari, Abu Musa Al-Ash'ari, sahabiyun jalil. Barakallahu fikum. Tayyib. Isnad hadis ini barakallahu fikum dhaif, lemah, karena di situ ada Abu Kinanah majhul, tapi ada beberapa penguat-penguat yang lain. Antum bisa lihat takhrij Mishkah li Syekh Al-Albani rahimahullahu taala Hadis nomor 4972 barakallahu fikum, yang dengan beberapa penguat-penguat yang ada hadisnya dihasankan barakallahu fikum. Iya. Baik. Bisa antum cek di sana, dan saya belum sempat merujuk iya ke kitab tersebut barakallahu fikum. Dicari penguatnya. Siapa yang bisa bantu mencari? Di maktabah ada kitab Mishkah, Mishkatul Masabih. Ada? Enggak ada. Baik. Ya, dicari di maktabah Syamilah. Adi bisa? Hah? Dicari syawahid penguat-penguatnya. Iya. Catat tadi nomornya 4972. Ya, 4972. Barakallahu fikum. Enggak sempat. Barakallahu fikum. Hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qal Abu Musa mengatakan, inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslimi wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikrama dhi sultanil muqsiti. Kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, termasuk ya ijlal ai tabjilihi wa ta'zimihi, termasuk bentuk mengagungkan Allah. Iya. Memuliakan Allah adalah memuliakan dzi syaibah barakallahu fikum. Taib ai asy-syekhil kabir fil Islam. Iya. Seorang syekh yang sudah tua muslim barakallahu fikum agamanya. Tayyib. Ya. Bi tauqirihi fil majalis war rifqi bihi wasyafaqati alaihi wa nahwi dzalika. Barakallahu fikum. Tayyib. Kullu hadza min kamali ta'zimillahi li hurmatihi 'indallah. Barakallahu fikum. Unzur aunul ma'bud. Unzur aunul ma'bud. Syarah Sunan Abi Dawud. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, bagaimana bentuk mengagungkan orang-orang yang sudah tua di dalam Islam adalah bitauqirihi fil majalis. Ya. Dengan menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita, khususnya orang-orang yang apa? Syebeh. Apa syebeh? Sudah beruban. Barakallahu fikum ya. Di dalam majelis. Pak Ikhwan ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Iya. Dari sisi posisi. Pak Ikhwan ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Dari sisi kalam. Iya. Berbicara. dari sisi apa lagi ikhwan? Hah? Akhl, iya. Makan, barakallahu fikum. Iya, itu harus diperhatikan. Ketika Anda berada di sebuah majelis yang di situ Anda berbaur dengan orang yang tua-tua, ya, bapak-bapak, barakallahu fikum, Anda harus punya adab. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, jangan masuk dalam perbincangan mereka, jangan barakallahu fikum, iya. Dahulu berbicara sebelum mereka berbicara. Itu termasuk adab. Ikhwan ya. Tayyib, barakallahu fikum. Ketika mungkin ada pertemuan gitu ya, Anda diundang, barakallahu fikum, atau kalau ada rapat keluarga gitu ya, membahas sebuah problem atau masalah, dahulukan yang tua-tua. Amin sini ikhwan. Iya. Baik. Jangan sok, iya, jangan lancang, barakallahu fikum, Anda yang terus berbicara. Gitu ya. Barakallahu fikum. Yang tua-tua belum berbicara, Anda yang sudah berbicara panjang dan lebar. Barakallahu fikum. Termasuk adab adalah ya, barakallahu fikum, ya, mempersilahkan mereka yang tua-tua untuk berbicara, menyampaikan apa yang barakallahu fikum, ya, ada pada mereka. Setelah itu, kalau Anda punya ide, punya sesuatu, baru Anda sampaikan. Kalau mereka tidak ada yang bicara, minta izin. Ya, baik, mohon maaf, ya, bapak-bapak sekalian atau kakak-kakak sekalian, Pak Adi, Pak Ali, ya, kalau memang tidak ada yang berbicara, sekiranya kalau diberikan izin, saya yang ingin mengawali. Ikhwan ya, itu termasuk adab. Barakallahu fikum. Itu yang membuat orang barakallahu fikum terkesan. Iya. Itu yang justru membuat orang barakallahu fikum memandang Anda sebagai orang yang apa ikhwan? Layak untuk dihormati. Sebagaimana siapa? Ibnu Abbas. Iya. Dia dimasukkan dalam majlisnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, majlis syura, kibar para sahabah, barakallahu fikum, yang pertama karena keilmuan beliau, yang kedua karena adab. Setelah beliau bertanya kepada semua para sahabat tentang tafsir ayat surat An-Nasr, baru bertanya kepada Ibnu Abbas. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dalam majelis kalian harus bisa menjaga adab ketika kalian bercampur dengan orang-orang yang lebih tua daripada kalian. Paham ikhwan ya? Begitu juga masalah posisi tempat duduk, dahulukan yang lebih tua. Monggo Pak. Gitu ya. Yang muda-muda di belakang saja. Paham ikhwan ya? Baik. Itu dalam majelis barakallahu fikum. Ya, harus punya adab. Barakallahu fikum. Wa rifqi bihi wa syafaqati alaihi, dan bertindak rifq. Iya, santun. Barakallahu fikum. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua daripada Anda, gunakan bahasa yang santun. Barakallahu fikum. Iya, kalau orang Jawa punya bahasa sendiri, namanya bahasa kromo. Ya, kalau kalian mampu, bagi yang orang Jawa. Tapi kalau yang enggak mampu, ya bahasa Indonesia saja, itu lebih baik. Gitu ya. Jangan memaksakan diri, ya. Malah enggak bagus nanti dipahami oleh mereka. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ikhwan ya, sehingga dalam berbicara dengan orang yang lebih tua, perhatikan adab. Barakallahu fikum. Ya, santun dan bertindak lembut. Barakallahu fikum. Dan kata beliau, wa kullu hadza ya min kamali ta'zimillah. Itu termasuk diyanah, barakallahu fikum. Ya. Sikap kita yang menghormati orang yang lebih tua daripada kita itu bukan hanya sekedar tata krama dalam norma masyarakat Indonesia, bukan sekedar adat dalam barakallahu fikum masyarakat Indonesia, tapi itu sudah merupakan jadi bagian agama Islam. Iya. Ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, barakallahu fikum, kita menyikapi mereka dengan ta'zim wal ikram. Itu sudah jadi bagian agama. Kalau kalian amalkan dengan niatan ta'abbud lillah, lahu ajr. Iya, ada pahala yang besar di situ. Barakallahu fikum. Baik. Lihormatihi indallah. Karena memang orang-orang yang tua itu barakallahu fikum memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata beliau, wa hamilul Qur'an ghairi al-ghali fihi wala al-jafi anhu. Dan juga mengagungkan, memuliakan hamilul Qur'an, ai ikramu hafizihi wa qari'ihi wa mufassirihi. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah memuliakan para penghafal Al-Qur'an. Iya. Memuliakan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan pakar-pakar tafsir Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Mereka termasuk dalam kategori orang yang harus kita hormati. Barakallahu fikum ya. Karena memang syariat memberikan kedudukan yang tinggi. Barakallahu fikum ya. Dalam bab imamah fil masjid, barakallahu fikum, Rasul mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kita billah ay ahfazuhum. Barakallahu fikum. Dalam bab menguburkan jenazah, orang yang hafid, yang lebih banyak hafalannya lebih didahulukan dibandingkan yang lain. Dalam sekian banyak nas, barakallahu fikum, kita melihat Islam memberikan posisi yang tinggi kepada apa? Para hufadzul Qur'an, penghafal Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa sammahu hamilan lahu. Wa sammahu hamilan lahu lima tahammala. Lima syaqqi kathiratin tazidu alal ahmalil kathirah. Barakallahu fikum. Mereka ini dinamakan dengan hamil, orang yang membawa, karena mereka memikul beban yang sangat banyak, melebihi beban-beban yang barakallahu fikum, yang sifatnya itu hissi. Iya, barakallahu fikum. Itu alasan kenapa para hufadzul Qur'an diistilahkan dengan hamilul Qur'an. Iya, yang pertama beban. Iya. Upaya mereka barakallahu fikum, ya. Jerih payah mereka. Tayyib. Mungkin sudah dari kecil, ya. Sudah dipondokkan, bisa dari keluarga, iya, ketemu paling sama keluarga setahun dua kali, liburan pertengahan semester sama akhir semester gitu ya. Belum lagi di situ dia digembleng di pondok pesantren barakallahu fikum dengan waktu yang padat, dengan target-target yang barakallahu fikum harus dipenuhi. Iya, itu kan beban. Iya. Barakallahu fikum untuk para hufadzul Qur'an. Barakallahu fikum. Makanya dikatakan mereka sebagai hamil. Barakallahu fikum. Dan yang kedua alasannya barakallahu fikum, karena mereka inilah yang nanti akan membawa Al-Qur'an kepada umat manusia. Iya. Mereka lah yang diharapkan bisa menyampaikan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an kepada umat manusia. Sehingga posisi barakallahu fikum para hufadzul Qur'an itu sangat tinggi barakallahu fikum. Iya. Sehingga para tulab yang ada di sini itu orang-orang terhormat dalam Islam. Iya. Antum-antum yang duduk di sini itu orang-orang yang punya posisi penting dalam Islam. Paham sini Ikhwan? Iya. Sehingga barakallahu fikum, Anda harus memahami keadaan Anda. Barakallahu fikum. Dan Anda harus menyadari, iya, barakallahu fikum, posisi Anda. Paham sini Ikhwan ya? Sehingga barakallahu fikum, para ya hamil Quran itu benar-benar barakallahu fikum diharapkan bisa membawa diri. Paham Ikhwan ya? Islam itu sudah memberikan posisi yang tinggi untuk kalian, sehingga jangan kalian rusak dengan akhlak yang jelek. Paham Ikhwan ya? Jangan kalian rusak posisi yang sudah kalian raih, posisi yang sudah kalian tempati dengan akhlak kalian yang bejat. Barakallahu fikum ya, eman-eman. Barakallahu fikum. Tayyib. Bisa dilihat dalam Audul Ma'bud. Ghairul ghali fihi, dikatakan ala Imam Ali Al-Qari, ai ghairu al-mujawiz, ghairu al-mujawizi anil haddi lafzan wa ma'nan. Kal muwaswisina wasyakkakina wal muraina. Au fi ma'nahu bita'wilihi al-batil kasairil mubtadi'ah. Barakallahu fikum. Dayib. Maksudnya yaitu para pembaca Al-Quran atau para pembawa Al-Quran yang tidak ghali, maksudnya adalah yang tidak melampaui batasan baik dari sisi pelafatan ataupun dari sisi makna. Seperti barakallahu fikum, orang yang muwaswisin, memberikan was-was. Iya, syakkakin, orang yang memberikan keraguan, wal murain, dan orang-orang yang berbuat riya dengan Al-Qur'an yang dia miliki. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau terkait dengan maknanya, yaitu dengan mentakwil. Iya, dengan takwil yang batil seperti yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini diberikan kriteria hamilul Quran yang layak kita muliakan. Iya, di situ diberikan kait ghairul ghali fihi wala jafi anhu. Sehingga enggak semua hamilul Quran mendapatkan ikram. Kenapa ya, Khan? Banyak orang-orang yang membaca Al-Quran, hufadzul Quran, minal mubtadi'ah. Ya dah? Barakallah. Banyak. Iya. Tayyib. Hafizul Quran, barakallahu fikum, dia adalah tokoh kebid'ahan. Orang yang seperti ini, ya enggak masuk dalam penghormatan tadi. Iya. Dia akan mendapatkan perlakuan seperti ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Tayyib. Waqila, ada yang mengatakan al-ghulu al-mubalaghatu fit tajwid awil isra fil qiraati bihaitsu yamna'uhu minat tadabburil ma'na. Ya, baik. Atau yang dimaksud dengan al-ghulu di sini adalah yaitu mubalaghah, berlebih-lebihan dalam tajwidnya. Dalam artian barakallahu fikum, dia lebih mementingkan intonasi dan apa? Iya. Lantunan, iya. Nada lagu barakallahu fikum dari bacaan Al-Qur'annya. Ayib. Sehingga apa? Melampaui barakallahu fikum batasan tajwid yang harusnya barakallahu fikum 2 harakat, iya, atau 6 harakat, ya panjangkan barakallahu fikum, ya, sampai 10 atau 12 atau bahkan sampai 15. Barakallahu fikum. Untuk menunjukkan ya panjangnya suara dia. Itu yang biasa terjadi pada para qari. Karena yang dipentingkan adalah keindahan suara. Iya, itu enggak masuk. Gitu ya. Barakallah. Orang-orang yang ghulu dalam tajwid yang artinya keindahan suaranya barakallahu fikum sampai ya melanggar hukum-hukum tajwid. Atau sebaliknya, yaitu orang-orang yang cepat dalam membaca Al-Qur'an sehingga menyebabkan menghalangi dia untuk mentadaburi Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Poin yang kedua ini juga butuh diperhatikan khususnya bulan Ramadan. Iya. Kebanyakan barakallahu fikum kaum muslimin yang mereka targetkan adalah khatam. Gitu ya. Barakallahu fikum. Targetnya 1 bulan 30 kali khatam. Jadi 1 hari 1 kali khatam Al-Qur'an. Biasa itu standar bagi mereka. Baiklah ya. Tayyib. Sehingga mereka membaca dengan cepat barakallahu fikum, tayyib, sehingga tidak ada tadabbur di situ. Atau dalam bab salat tarawih. Iya. Kemarin yang sempat ramai itu, hah? Tarawih 23 rakaat berapa menit? Hah? 13.23. 23 setahu saya. Yang saya dengar 23. Hah? 15 menit. Iya. Barakallahu fikum. 23 rakaat 15 menit. Kayaknya enggak sama 15 menit. Tadi bilang 5 menit barakallahu fikum. Iya, selesai salat gojos semuanya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu juga barakallahu fikum menyelisihi bimbingan Islam. Iya, barakallahu fikum. Yang seperti ini barakallahu fikum tidak layak untuk mendapatkan penghormatan. Iya. Itu sama saja barakallahu fikum menghinakan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk dihatamkan tapi untuk ditadaburi barakallahu fikum, direnungi makna-maknanya. Tayyib. Al-muadzin yuadzin. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Baik, kita lanjutkan. Wala al-jafi anhu. Maknanya qala al-qari wal jafa ayatrukahu ba'dama alimahu. Al-jafa ayatrukahu ba'dama alimahu la siyama idha kana nasiyahu fa innahu udda minal kabair. Kata beliau yang dimaksud dengan jafa terhadap Al-Quran adalah ayatrukahu, dia meninggalkan Al-Quran setelah dia mengetahuinya. Iya. Terlebih lagi apabila dia melupakan Al-Quran. Dulu ketika mondok dia hafidhul Quran. Iya. Bisa dikatakan termasuk santri yang paling mutskin hafalannya di ma'had. Barakallahu fikum. Dayit. Tapi setelah itu barakallahu fikum, setelah dia lulus, iya, dia tidak menjaga baik-baik Quran yang dia telah hafalkan. Iya, posisi tertinggi atau posisi yang tinggi yang telah dia raih, barakallahu fikum, dia sibuk dengan mengurusi urusan dunia. Itu ya. Dia lupakan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ya. Syughul, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan barakallahu fikum tijarahnya. Dayib. Lupa. Sehingga Al-Qur'an yang dulu dia hafalkan itu protok. Barakallahu fikum. Kata beliau, fa innahu udda minal kabair. Subhanallah. Iya. Yang seperti ini bisa dimasukkan dalam kategori dosa besar. Itu konsekuensi bagi para hafadzul Quran, hamilul Quran. Barakallahu fikum ya. Baik, dan orang-orang yang sudah punya hafalan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ketika dia meninggalkan itu semua, barakallahu fikum, iya, tayyib, dia lupakan, tidak pernah dia sentuh, ya, tidak pernah dia baca, barakallahu fikum, masuk dosa besar, barakallahu fikum, iya, tayyib. Kenapa? Karena Rasul memerintahkan umatnya, barakallahu fikum, untuk apa? Mempertahankan hafalan Al-Qur'annya. Iya, ta'ahadul Qur'ana. Fa wallazi nafsi biyadih lahuwa ashaddu tafallutan minal ibli. Barakallahu fikum 'alliqa. Baik. Hendaknya kalian pertahankan Qur'an yang telah kalian hafalkan. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Quran itu lebih cepat untuk menghilang. Iya. Daripada barakallahu fikum seekor unta yang lepas dari ikatannya. Barakallahu fikum. Rasul mengkiaskannya dengan unta. Unta itu barakallahu fikum kalau sudah lepas, ucul ya. Dari tali kekangnya sudah kemungkinan kecil untuk bisa ditemukan. Iya. Sebagaimana Pak Ikhwan? Hadis, iya, lallahu afrah, iya, bitaubati abdihi. Baik, Allah itu sangat-sangat senang dengan taubat seorang hamba. Daripada seseorang yang kehilangan ontanya, yang di situ ada makanannya, berbekalannya dalam safar, ketika dia sudah putus asa, bakal mati kelaparan di padang pasir, barakallahu fikum, kemudian tiba-tiba ontanya dah datang. Itu menunjukkan barakallahu fikum bagi mereka orang-orang Arab, unta itu kalau sudah lepas sudah ya sulit untuk bisa menemukannya kembali. Dan Al-Qur'an barakallahu fikum, itu lebih parah daripada unta lepas. Iya. Ketika kalian barakallahu fikum melepas hafalan yang kalian miliki untuk mengembalikannya lagi itu setengah mati. Iya. Untuk mendapatkan spirit barakallahu fikum semangat untuk kembali menghafal Al-Qur'an seperti dahulu kala susah. Barakallahu fikum. Makanya Rasul memerintahkan barakallahu fikum iya kepada umatnya ta'ahadul Qur'ana, pertahankan Al-Qur'an yang telah kalian hafalkan. Barakallahu fikum. Baik ya, jangan disia-siakan. Barakallah. Bagaimana caranya? Banyak cara. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Cara yang paling barakallahu fikum bermanfaat adalah ya kalian tetap berada iya di pondok pesantren. Gitu ya. Setelah tamat, lulus, selesai program sudah iya. Barakallahu fikum bantu iya pondok pesantren yang dulu antum pernah belajar di situ. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, ta'awun alal birri wa taqwa di situ barakallahu fikum untuk mendidik, menggembleng adik-adik kelas antum, mengkader para hufadz berikutnya. Iya. Antum sudah berhasil menjadi hufadzul Quran, maka tanggung jawab antum berikutnya antum harus menelurkan satu minimal hufadzul Quran yang lain. Paham sini? Ikhwan. Iya. Harus punya seperti itu seorang muslim. Iya. Ketika dia berhasil menjadi hafizul Quran, dia tanamkan di dalam hatinya barakallahu fikum, iya, saya punya hutang. Apa itu? Barakallahu fikum, harus menetaskan satu hafizul Quran minimal. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Kalau bisa lebih, 2, 3, 4 itu lebih ahsan. Itu seorang talibul ilmi barakallahu fikum yang jempolan. Iya. Yang memiliki himmatun aliyah. Iya. Punya cita-cita, punya ambisi yang besar. Barakallahu fikum. Baik. Kenapa tidak barakallahu fikum? Karena ahlu dhalal wal inhiraf barakallahu fikum, mereka juga punya prinsip seperti itu, kaderisasi. Iya. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana yang barusan kita dapatkan dalam khutbah Jumat, orang-orang PKI kaderisasinya itu terus berlangsung. Iya. Walaupun barakallahu fikum secara legalitas mereka dibekukan, tetapi secara pergerakan mereka tetap jalan. Kaderisasi itu dari terus turun temurun barakallahu fikum. Mereka tanamkan ideologi komunis, iya, pada anak-anak keturunannya. Nah, kita sebagai ahlul haq, ahlul khair, ahlul Quran harusnya juga punya prinsip seperti itu. Iya. Prinsip, ambisi, kaderisasi. Sehingga tidak berhenti sampai di situ saja generasi kebaikan, generasi ahlus sunnah, generasi salaf barakallahu fikum. Baik. Amikhan ya. Ya, biasanya yang terjadi barakallahu fikum ya pada satu generasi ini saja berhasil menetaskan barakallahu fikum ya dalam satu tahun mungkin 10 hufat atau 15 barakallahu fikum. Tapi untuk tahun berikutnya iya, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada yang menurun, mungkin enggak ada sama sekali. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum iya, itu yang perlu iya kita tanamkan barakallahu fikum di dalam sanubari kita masing-masing. Barakallahu fikum. Iya, karena orang yang sudah menghafal Al-Qur'an dia sudah tahu. Ya, dalam artian dia sudah bisa merasakan, dia sudah memiliki pengalaman, iya, metode-metode apa saja yang cocok, yang pas barakallahu fikum. Baik. Paham di sini ikhwan? Barakallahu fikum. Allahumma musta'an wa alaihi tiklan. Walidha, kata beliau, qila, oleh karena itulah dikatakan ishtaghil bil ilmi bihaithu la yamna'uka anil amal. Iya. Ishtaghil bil ilmi bihaithu la yamna'uka anil amal. Sibukkan dirimu dengan ilmu agama dari sisi barakallahu fikum yang tidak menghalangi kamu untuk melakukan amalan, kerja. Gitu ya. Sibuk menuntut ilmu, na'am. Tapi juga barakallahu fikum, Anda jangan melupakan, Anda juga memiliki apa? Kewajiban kepada orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Iya. Khususnya mereka-mereka yang menjadi barakallahu fikum tulang punggung keluarga. Entah posisinya sebagai seorang suami, entah posisinya sebagai seorang kakak, entah posisinya sebagai seorang ayah. Barakallahu fikum. Iya. Na'am, Anda menuntut ilmu, tapi jangan lupa kerja untuk menghidupi keluarga. Washtaghil bil amal bihaitsu la yamna'uka 'anil ilmi. Ya, silakan Anda sibuk kerja, tapi ingat jangan sampai lupa belajar. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Wa hasiluhu anna kullan min tarafail ifrati wat tafrit madhmumun. Ya, wahasiluhu, kesimpulannya kata beliau, anna kullan min tarafai, bahwasanya masing-masing dari dua sisi ifrat, ya, tindakan yang berlebih-lebihan, tafrid, tindakan yang meremehkan, madmumum, ya, madmumun, sama-sama tercela, tidak baik. Wal mahmud huwal wasatu al adlu al mutabiq lihalihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang dipuji adalah pertengahan, adil, sesuai dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'i al aqwal wal af'al, pada seluruh ucapan-ucapan beliau dan tindakan-tindakan beliau. Intah dari kalam Imam Ali Al-Qari barakallahu fikum. Baik. Amikhan, ya. Itu bagi Anda yang memang barakallahu fikum punya tanggung jawab. Ya, untuk apa? Untuk menghidupi keluarga. Barakallahu. Dan mayoritas antum alhamdulillah, ya, Allah berikan kemudahan. Iya, belum ada beban yang namanya untuk apa? Cari uang. Iya. Barakallahu fikum. Anda saat ini posisinya barakallahu fikum adalah menerima uang. Konsentrasi belajar. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Sebagaimana nasihat sahabat Umar radhiyallahu an, tafaqqahu qabla an tasudu. Tafaqqahu qabla an tasudu. Iya. Pinter-pinterlah kamu belajar agama ini sebelum kalian menjadi pemimpin, minimalnya pemimpin rumah tangga. Ya, minimalnya pemimpin keluarga kalian. Kenapa ya, Ikhwan? Karena kalau sudah memimpin keluarga, ya, barakallahu fikum, konsentrasi Anda tidak akan bisa seperti ketika Anda masih single, sendirian. Ya. Keoptimalan kalian dalam belajar itu tidak bisa 100%. Barakallahu fikum. Baik. Nah, kalau dalam keadaan seperti ini saja kalian belajarnya malas-malesan. Iya, dalam keadaan barakallahu fikum lapang, dalam keadaan luang barakallahu fikum belajarnya ars-arsan. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Itu jelas yang namanya dhaya. Barakallahu fikum, membuang waktu kalian yang sangat berharga. Ingat baik-baik pesannya sahabat Umar. Tafaqqahu qabla an tasudu. Tafaqqahu qabla an tasudu. Pinterlah kalian dalam belajar agama, dalami agama itu, ya, sebelum kalian menjadi sayyid, pemimpin. Barakallahu fikum. Ini juga pesan saya untuk kalian semua. Amin, ya. Barakallahu fikum. Karena di luar sana itu tantangannya jauh lebih besar, ya, jauh lebih berat, jauh lebih kompleks. Kalau kalian tidak punya ilmu, kalian akan dilumat, ya, kejahatan di luar sana. Gitu ya. Sekarang di pondok, masya Allah, bentengnya masya Allah, ya, masih kuat. Ibaratnya kalian itu berada di dalam benteng yang sangat kuat, ya, baik. Tapi ketika kalian keluar barakallahu fikum dari pondok kalian yang tercinta ini, ya sudah, syubhat wasyahawat mengintai kalian di setiap waktu. Iya, yang siap untuk menerkam dan melumat kalian. Barakallahu fikum. Kalau enggak punya ilmu, barakallahu fikum, ya sudah. Iya. Kalian akan menjadi bangkai-bangkai. Atau bisa kita katakan menjadi apa? Mayat hidup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa ikramadhi sultan al-muqsid. Iya, yaitu memuliakan seorang penguasa yang muqsid, ay al-adil. Maksudnya adalah penguasa yang adil. Barakallahu fikum, ya. Baik. Mereka harus kita hormati, harus kita muliakan. Barakallahu fikum. Karena nikmat yang sangat besar apabila sebuah daerah atau wilayah punya seorang penguasa, pemimpin yang adil. Paham ya? Oleh karena itu, salafuna saleh barakallahu fikum, iya. Banyak dinukilkan dari mereka, mereka mengatakan lau indi da'watun mustajabah la ja'altuh li sultan. Seandainya saya punya yakin satu doa yang mustajab, makbul, saya berikan doa tadi untuk penguasa saya. Barakallahu fiik. Kenapa ya, ikhwan? Karena pengaruhnya, efeknya itu merata. Iya. Barakallahu fiik. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Dari hadis ini barakallahu fikum, faedah yang bisa kita ambil adalah al-hasu ala ijlalil kabir wa tawqirihi fil majalis i'tirafan bifadlihi wa sabqihi wa qari'il Qur'an al-faqih al-amil bihi was sultanil adil dan penguasa yang adil. Iya. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk kita untuk memuliakan orang-orang yang lebih tua, mengagungkan mereka dalam majelis, kita mengakui keutamaan yang mereka miliki, ya, kesenioran mereka lebih dahulu. Barakallahu fikum. Dan juga memuliakan para pembaca Al-Quran yang faqih, iya, dan mengamalkan kandungan Al-Quran tadi, dan juga seorang penguasa yang adil. Barakallahu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Salam al-Bikandi, siqah, qala akhbarana Jarir ibn Abdul Hamid, tayyib al-Kufi, siqatun, Sahihul Kitab, An Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, ya, saduqun mudallis, An Amr ibn Shu'aib, An Abihi, An Abdullah ibn Amr ibn As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wala yuwaqqir kabirana. Barakallahu fikum. Dan itu faqad taqaddam terkait dengan syarah hadisnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik. Abang Ustaz, apakah ada larangan tentang tidak boleh puasa pada hari terakhir dalam bulan Syaban? Mohon penjelasannya. Yang Anda maksud adalah yaumusyak. Iya. Hari yang meragukan. Di situ ada hadis dalam riwayat Bukhari, Muslim, Rasul secara tegas mengatakan man shoma yauma syakkin faqad asa abal qasim. Ya, barang siapa yang puasa di hari syak, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan yaumul syak dari kalam Ibnu Hajar ataupun Imam An-Nawawi adalah hari ke-30 dari bulan Syaban, ya, ketika barakallahu fikum digenapkan hitungan bulan Syaban karena apa, terjadinya mendung, gitu ya, kan demikian ya. Kalau kelihatan hilangnya kan berarti apa, cuma 29 hari Syabannya. Tapi kalau nggak kelihatan mendung, fa in ghumma alaikum barakallahu fikum fa akmilu tayyib Syabana iddat Syaban 30. Iya, maka sempurnakanlah bulan Syaban itu menjadi 30 hari. Nah, Kalau ada orang yang puasa di hari ke-30 tadi dalam bulan Sya'ban dengan niatan, dengan maksud, ya, ihtiyatan untuk kehati-hatian, ya, jangan-jangan kelihatan hilalnya tadi itu, gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Atau ya kalau menurut perhitungan sebagian ormas ya sudah kelihatan gitu ya. Cuman ya karena memang mendung ya sudahlah ya. Daripada lebih baik saya puasa. Berarti Anda telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Kenapa? Karena Rasul sudah memberikan bimbingan. Iya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata. Tayib. Kalau terlihat mendung bagi kalian, Rasul katakan sempurnakan 30 hari. Iya. Berarti kalian sudah merasa sok pinter. Gitu ya. Berarti kalian merasa lebih pinter daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lancang namanya. Kurang ajar. Iya, Rasul katakan sempurnakan Syaban 30 hari, tapi kalian malah puasa. Seolah-olah kalian tidak percaya dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan faqad asa Abul Qasim. Orang itu sudah bermaksiat kepada Abul Qasim. Barakallahu fikum. Ya. Kalau niatannya la ihtiyaton. Tapi kalau niatannya barakallahu fikum tidak ada niatan ihtiyaton, memang sudah menjadi kebiasaan dia, ya, puasa Senin Kemis atau puasa Daud, pas kebetulan di hari yang ke-30 itu jatahnya dia puasa, ya sudah dia puasa, bukan niatan ihtiyaton, tapi adalah puasa yang biasa dia kerjakan. Maka itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Ya, kenapa? Ya karena di situ tidak ada bentuk pelanggaran yang dia lakukan terhadap hadis Rasul. Barakallahu fikum. Itu yang disebut oleh mereka para ulama. Terkait dengan hukumnya ada khilaf di kalangan mereka, ada yang mengatakan makruh. Iya. Ada yang mengatakan haram. Wallahu taala alam biswab wal aqrab ya alladhi yadhharu li annahu muharram. Haram. Tidak boleh. Taib, jika ada teman yang ngajak tadarus di masjid bersama orang kampung, ya bolehkah kita ikut? Ya dilihat bentuk tadarusnya. Kalau di situ barakallahu fikum tidak ada pelanggaran syari, ya ikut. Ya misalnya ya baca sendiri-sendiri, ini baca barakallahu fikum. Ya taib, yang penting rame-rame membaca dalam masjid, gitu ya. Barakallahu fikum, maka lama nih tidak ada penghalang. Tapi kalau pakai barakallahu fikum acara yang macam-macam gitu ya, barakallahu fikum, maka ahsan ya di rumah saja tadarusnya. Wallahu taala alam bisawab. Naktahi bil qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.